Adapun penamaan Madinah Munawwarah, ya, ini penamaan di akhir-akhir atau di waktu belakangan. Ya. Adapun yang dikenal sejak zaman dulu, ya, sejak para ulama salaf adalah Madinah Nabawiyah. Ya. Masalah yang ketiga, tempat-tempat lain yang disyariatkan dikunjungi, ya, di Madinah Nabawiyah. Apa saja tempat-tempat tersebut selain Masjid Nabawi, kemudian kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yustahabbu lizairil madinati rajulan kana aw imra'atan an yakhruja mutatahhiran ila Masjid Quba. Wa yusalli fihi. Disunnahkan bagi orang yang mengunjungi Madinah, ya, baik laki-laki ataupun perempuan, ya, untuk keluar, ya, keluar dari rumahnya atau tempat menginapnya, ya, dalam keadaan bersuci. Jadi keluarnya dalam keadaan bersuci menuju Masjid Quba dan melakukan sholat di dalamnya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya, ya, Masjid Quba adalah salah satu tempat di Madinah yang disunnahkan, disyariatkan untuk dikunjungi bagi orang yang mengunjungi negeri Madinah. Dalilnya apa? Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam haits kana yazuru Masjid Quba raqiban wa mashiyan wa yusalli fihi raq'ataini. Dalilnya adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau biasa mengunjungi Masjid Quba baik naik kendaraan, ya, ataupun beliau berjalan kaki. Jadi pernah berkendaraan, ya, pernah juga berjalan kaki menuju Masjid Quba. Dan beliau sholat di dalamnya 2 rakaat. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Ini dalilnya. Ya. Disunahkannya mengunjungi Masjid Quba, kemudian melakukan sholat 2 rakaat di dalamnya. Dalil yang lain wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang lain adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam An-Nasa'i dan yang lainnya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umratin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya, ya, kemudian dia mendatangi Masjid Quba dan salat di dalamnya 1 salat, yaitu minimal 2 rakaat, ya, salat di dalamnya, kana lahu ka ajri umratin, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala umroh. Ya. Hadis ini menunjukkan keutamaan menziarahi Masjid Quba dan sholat di dalamnya. Nah. Kemudian tempat apa lagi yang disyariatkan untuk diziarahi di Madinah? Wa yusannu lirijali faqat. ziaratu kuburil baki'i wa kuburi syuhada'i fi Uhud. Disunnahkan bagi laki-laki saja untuk menziarahi kuburan Baqi' dan menziarahi pekuburan syuhada di Uhud. Kaqabri Hamzah radhiyallahu anhu wa ghairihi, seperti kuburannya Hamzah dan yang lainnya. Wa yusallimu alaihim, dan mengucapkan salam kepada mereka. Wa yad'u lahum, dan mendoakan kebaikan untuk mereka, untuk mayit. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam idh kana yazuruhum wa yad'u lahum. Dalilnya adalah karena perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau biasa menziarahi mereka, yaitu menziarahi pekuburan Baqi', pekuburan syuhada di Uhud, dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Ini dalil pertama. Wali umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Dalil berikutnya, karena keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zurul qubura fa innaha tudzakkirul maut." Ziarah kuburlah kalian, karena sesungguhnya amalan ziarah kubur itu akan mengingatkan kematian. Baik. Perhatikan tadi disebutkan di awal paragraf bahwasannya ini disunnahkan untuk laki-laki saja. Kenapa disebutkan laki-laki saja? Ada yang punya faedah? Apa? Tentang haid nifas. Kaitannya apa? Menziarahi kubur. Ziarah kubur. Di sini disebutkan disunnahkan untuk laki-laki saja. Ziarah kubur Baqi', ziarah kubur syuhada. Ya. Ziarah kubur intinya disunnahkan untuk laki-laki saja. Gimana? Ziarah kubur hukum asalnya khusus laki-laki. Nah. Baik. Sehingga disebutkan di sini disunnahkan untuk laki-laki saja gitu. Nah. Perempuan boleh ziarah kubur? Hah? Boleh. Nah. Jangan sering-sering. Baik. Nah, di sini disebutkan disunnahkan ziarah kubur untuk laki-laki saja, ya, karena di sana ada khilaf, ya. Ada khilaf. Nah, sebagian para ulama berpendapat perempuan tidak boleh ziarah kubur secara mutlak. Nah, dan sebagian yang lain berpendapat boleh. Nah, hanya saja yang tidak diperbolehkan adalah apa? Naam, al-mukfirat fi ziyaratil qubur, yang banyak atau sering, ya, wanita-wanita yang banyak atau sering melakukan ziarah kubur, dikit-dikit ziarah kubur, dikit-dikit ziarah kubur. Nah, ini yang dilaknat, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, la'anallah ziyaratil qubur, ya. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat para wanita peziarah kubur, itu yang sering, yang banyak melakukan ziarah kubur. Nanti akan kita bahas tentang hukum ziarah kubur untuk wanita, ya. Nah, kita selesaikan dulu ini. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu Idza zarul quburo an yaqulu assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabatnya apabila mereka ziarah kubur ya, agar mereka mengucapkan doa ini. Apa doanya? Assalamualaikum ahlad diyar. Kesejahteraan semoga terlimpah kepada para penghuni kuburan ini. Ya, kepada kalian wahai penghuni kuburan ini. Minal mu'minin wal muslimin, dari kalangan kaum mu'minin dan muslimin. Wa inna insyaallah bikum lalahiqun, dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Ini mengingat kematian. Kita akan menyusul mereka. As'alullaha lana wa lakumul afiyata. Aku meminta keselamatan ya, untuk kami dan juga untuk kalian. Nah, ini doa ziarah kubur. Ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Muslim. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadhihi hiyal amakinu allati tusyra'u ziyaratuha fil Madinah. Inilah tempat-tempat yang disyariatkan untuk dikunjungi di Madinah. Ammal amakinul ukhra, adapun tempat-tempat lain, allati yadhunnu ba'dul 'amati anna ziyarataha mashru'atun, yang disangka oleh sebagian awam bahwa mengunjungi tempat-tempat tersebut disyariatkan, ya. Seperti apa tempat-tempat yang disangka oleh sebagian orang awam bahwa tempat-tempat tersebut disyariatkan untuk diziarahi, ya. Seperti kama barakin naqati, seperti tempat mendurumnya unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang awam menyangka, nah, disyariatkan menziarahi tempat mendurumnya unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa masjidil Jumu'ati, dan Masjid Al-Jumu'ah yang ada di sana. Wa bi'ril Khatam, demikian pula sumur Khatam yang ada di sana. Wa bi'ri Utsman, dan sumurnya Utsman. Wal Masajidis Sab'ah, dan 7 masjid yang ada di sana, ya. Wa Masjidil Qiblataini, dan juga Masjid Qiblatain, ya, yang ada di Madinah. Fahadihi, tempat-tempat ini, ya, naam, la aslalaha, ya, tidak ada dasar, tidak ada dalil yang menunjukkan tempat-tempat ini disyariatkan untuk dikunjungi. Naam. Walam yathbut anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu zara hadhihi al-amakin aw amara bi ziyaratiha. Tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berita bahwasanya beliau menziarahi tempat-tempat ini, ya. Dan juga tidak ada perintah dari beliau untuk menziarahi tempat-tempat ini. Nah, jadi tidak ada perbuatan Nabi menziarahi tempat-tempat tadi, dan tidak ada perintah Nabi untuk menziarahi tempat-tempat tersebut. Walam yarid an ahadin minas salafis salihi annahu zaraha. Dan tidak datang dari salah seorang salafus saleh, dari seorang sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang mereka menziarahi tempat tersebut. Tempat-tempat tersebut enggak ada. Ya. Enggak ada riwayat dari para ulama salafus saleh yang menziarahi tempat-tempat tersebut. Walaysa li ayyi masjidin fil madinati fadlun khasun. Tidak ada di Madinah, ya, masjid yang memiliki keutamaan khusus illa Masjid Ar-Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa Masjid Quba, kecuali Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut amalan tersebut raddun ay mardudun. Raddun artinya mardud, tertolak. Al hadis rawahu Muslim. Fayambaghi lil muslimi idza zara al madinata an yataqayyada bil amakin allati tushra'u ziyaratuha. Maka seyogianya bagi seorang muslim apabila dia menziarahi atau mengunjungi Madinah, hendaknya dia mencukupkan diri untuk menziarahi tempat-tempat yang disyariatkan untuk diziarahi. Nah, tidak berlebihan atau menambah-nambah, nah, menziarahi tempat-tempat yang lain. Nah, kemudian meyakini bahwasanya menziarahi tempat-tempat tersebut naam disyariatkan atau disunnahkan, ya. Lah, naam, cukupkan dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, selesai dari masalah yang ketiga tentang tempat-tempat yang lain yang disyariatkan untuk dikunjungi di Madinah. Kita singgung tadi tentang kalimat disunnahkan untuk ziarah kubur, yaitu ziarah kubur baki dan yang lainnya. Nah, untuk laki-laki saja. Nah. Baik. Kemudian bagaimana dengan perempuan? Nah, ada khilaf, ya, di kalangan para ulama tentang hukum ziarah kubur untuk perempuan. Nah, sebagian para ulama mereka berpendapat, ya, haramnya ziarah kubur bagi wanita. Mereka berdalil dengan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Tirmizi dan yang lainnya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur. Ini ucapan Abdullah bin Abbas, ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita peziarah kubur. Wal muttakhidhina 'alaiha al-masajid was-suruj, dan orang-orang yang menjadikan tempat ibadah, ya, di atas kuburan dan menyalakan pelita atau lampu di kuburan. Dalam riwayat yang lain dengan lafaz la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuwaratil kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang banyak, banyak, atau sering ziarah kubur. Nah, dan juga dalil-dalil yang lainnya. Yang menunjukkan dilarangnya wanita untuk ziarah kubur. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, hafizahullahu ta'ala. Nah, bahkan beliau membuat judul atau bab, ya, tentang haramnya ziarah kubur bagi wanita. Dalam kitab beliau Tanbihat ala Ahkam Takhtassu bil Mu'minat, beliau sebutkan pada poin yang kelima, tahrimu ziyaratil kubur ala nisa, haramnya ziarah kubur bagi wanita. Nah, taib. Al-Muhim, pendapat yang pertama menyebutkan diharamkannya ziarah kubur bagi wanita secara mutlak, gak boleh mereka ke kuburan. Nah, kemudian sebagian para ulama yang lain, ya, mereka berpendapat boleh wanita melakukan ziarah kubur. Nah, adapun yang dilarang adalah yang sering atau banyak melakukan ziarah kubur, wanita yang banyak melakukan ziarah kubur. Nah, adapun jika sesekali, ya, atau kadang-kadang, ya, tidak sering, ya, tidak banyak, ya, maka boleh. Nah, wanita melakukan ziarah kubur. Ya. Hal ini berdasarkan keumuman riwayat tadi. Ya. Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zurul kubur fa innaha tudzakirul maut." Ziarahi kuburan, karena sesungguhnya itu akan dapat mengingatkan kematian. Nah, dan yang perlu untuk mengingat kematian atau diingatkan dengan kematian bukan hanya laki-laki, ya, wanita pun demikian, perlu diingatkan tentang kematian, ya, supaya dia ingat dengan kematian. Nah, juga berdasarkan keumuman hadis, ya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, ya, fazuruha fa innaha tudzakkirukum al maut. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, ya, karena satu dan lain hal, ya. Namun sekarang lakukanlah ziarah kubur oleh kalian, karena sesungguhnya itu akan dapat mengingatkan kematian kepada kalian. Ya. Berdasarkan keumuman-keumuman perintah untuk ziarah kubur. Dan perintah-perintah seperti ini, ya, mencakup laki dan wanita, sebagaimana halnya perintah sholat, perintah puasa, ya, wa aqimus sholat wa atuz zakah, ya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, perintah-perintah ini, ya. Nah, walaupun secara kalimat adalah untuk laki-laki, jamak laki-laki, aqimu, ya, aqimus sholat, ya, wa atuz zakah, dan tunaikan zakat. Namun, ya, masuk padanya juga wanita. Perintah untuk sholat, ya, untuk laki-laki, masuk padanya juga wanita. Kecuali kalau ada dalil khusus, ya. Nah, kecuali kalau ada dalil khusus bahwasanya wanita tidak masuk dalam perintah itu. Nah, adapun hadis la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuwaratil qubur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang banyak atau sering ziarah kubur, maka makna larangan di sini adalah bagi wanita yang tadi yang banyak atau sering. Nah, adapun yang sesekali, ya, maka boleh, ya. Atau hukum asal ziarahnya untuk wanita adalah boleh. Nah, juga mereka berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menziarahi kuburan saudaranya. Siapa saudaranya Aisyah? Hah? Abdurrahman. Ya, Abdurrahman radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah menziarahi kuburan Abdurrahman radhiyallahu taala anhu. Ya. Sebagaimana dalam Sunan Tirmidzi. Nah. Kemudian Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala setelah membawakan hadis-hadis ini, beliau menyebutkan beberapa para ulama yang membolehkan. Beliau menyebutkan beberapa para ulama yang membolehkan wanita untuk melakukan ziarah kubur berdasarkan riwayat ini. Aisyah pernah menziarahi kuburannya Abdurrahman radhiyallahu taala anhu, yang itu adalah saudaranya beliau. Juga berdasarkan riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Hakim rahimahullahu taala dalam mustadraknya, juga oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala dalam sunannya, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa ketika itu Abdullah ibn Abi Mulaikah melihat Aisyah radhiyallahu taala anha baru pulang dari kuburan, habis dari kuburan, maka Abdullah ibn Mulaikah radhiyallahu taala anhu berkata kepada Aisyah, ya ummul mu'minin, alaysa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ziyaratil qubur, wahai ummul mu'minin, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk ziarah kubur? Faqalat, maka Aisyah mengatakan, na'am, iya. Naha an ziyaratil qubur, thumma amara bi ziyaratiha. Iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari ziarah kubur. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk ziarah kubur. Syahid, yang menjadi syahid adalah apa? Perbuatan Aisyah. Beliau habis ziarah kubur, kemudian menyampaikan bahwasanya, iya, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ziarah kubur, kemudian sekarang membolehkan. Nah, bahkan memerintahkan untuk ziarah kubur. Kemudian juga berdasarkan hadis dalam Sahih Muslim, ketika Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma aqulu lahum idza zurtul qubur?" Ya. Kama qalat radhiyallahu ta'ala anha, "Ya Rasulullah, apa yang aku ucapkan ketika aku ziarah kubur?" Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian mengatakan enggak boleh, perempuan enggak boleh ziarah kubur. Tidak. Tapi malah beliau mengajarkan doa ziarah kubur. Ketika Aisyah bertanya, "Apa yang aku ucapkan ya Rasulullah ketika aku ziarah kubur?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Quli, ucapkanlah assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahikun." Ila akhiril hadis. Beliau mengajarkan doa ziarah kubur kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Juga berdasarkan riwayat yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari Anas radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati kuburan dan beliau melihat ada perempuan yang sedang menangis di kuburan anaknya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqillah wasbiri." Bertakwalah engkau kepada Allah dan sabarlah. Tapi wanita ini malah mengatakan, "Ilaika anni." Enyah engkau dariku. "Fa innaka lam tusab bi musibati." Engkau itu tidak mendapatkan musibah seperti musibahku ini. Engkau tidak ditimpa dengan musibah seperti musibahku ini. Dia tidak tahu kalau yang menegurnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah dikatakan kepada wanita ini bahwasannya tadi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wanita ini langsung mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau pun meminta maaf. Nah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ana lam a'rifka." Aku tidak tahu kalau itu engkau ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu, kesabaran yang ada keutamaannya adalah kesabaran ketika goncangan pertama. Nah, kalau goncangan pertama dia enggak sabar, nah kemudian di hari berikutnya, hari-hari yang berikutnya dia sabar. Nah, maka itu sabar karena berlalunya hari, ya. Nah, tetapi kesabaran yang mendapat keutamaan atau yang terdapat keutamaan padanya adalah kesabaran ketika goncangan pertama. Asyahid di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang wanita tadi untuk menziarahi kuburan anaknya tadi. Ya. Nah, kalau seandainya dilarang ziarah kubur, beliau pasti akan memberi larangan kepada wanita tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bolehnya wanita melakukan ziarah kubur. Dan ini pendapat yang kedua, ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Juga dikuatkan oleh Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Jami'us Sahih Mimma Laisa Fis Sahihain. Wallahu a'lam. Ya, insyaallah pendapat yang kedua sangat kuat ya dengan dalil-dalilnya. Nah. Adapun yang dilarang adalah tadi zuwarat, ya. Yang banyak, yang sering, wanita yang banyak yang sering ziarah kubur. Nah. Karena yang seperti ini akan menimbulkan beberapa mudarat. Ya. Nah, mudarat ya kepada mayit, mudarat kepada dia, mudarat juga kepada orang lain yang masih hidup. Ya. Jika dia ziarahnya tanpa na'am menutup aurat ya, tanpa berhijab ya. Atau ziarahnya dengan mengumbar suaranya ya, terdengar oleh laki-laki. Yang kemudian karena lemahnya dia menangis lagi dan merongraung di kuburan ya. Nah, ila akhirihi, dari berbagai macam madarrah ya. Jika wanita melakukan atau sering ya, sering banyak melakukan ziarah kubur. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, adapun sesekali maka boleh ya. Baik, selesai kita dari bab yang kelima tentang tempat-tempat yang disyariatkan untuk dikunjungi di Madinah. Bab selanjutnya tentang udhiyah ya, berkurban. Kemudian bab yang terakhir tentang akikah. Nah, setelah bab ini maka kita selesai dari rukun-rukun Islam. Nah, ya. Rukun Islam yang lima. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.